darah gemerlap kehidupan kota. Udin kecil hanyut di dalam impiannya. Dia terbuai, dia tak mampu menggapainya. Diantara gemerlap kehidupan kota, si boy kecil hanyut membeli impiannya. Dia terbuai, dia tertawa karena semua didapat tinggal meminta. Paksakan impiannya.